Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan kajian kitab Syariah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, masih dalam pembahasan kalam para a'immah tentang kelompok murji'ah. Kelompok yang menganggap amalan tidak memiliki pengaruh terhadap iman seseorang. Sayyid, dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ucapan Sa'id Ibn Jubair, bagaimana tanggapan beliau tentang kelompok murji'ah. Beliau mengatakan, "Matalul murji'ah matalus sa'ibina." Nah, permisalan orang murji'ah itu seperti permisalan kaum sa'ib. Barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum versi ya tersesatnya. Nah, karena kemarin sudah kita bahas bahwa bangsa Sabi'ah ada yang Hunafa, ada yang Munharifah. Barakallahu fikum. Nah, murji'ah ini yang versi menyimpangnya, sebagaimana orang murji'ah menyimpang dari agama Islam. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Abu Nasr. Qala haddatsana Abu Bakr. Qala haddatsana Abu Abdullah. Qala haddatsana Mu'ammal. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub di sini adalah Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, barakallahu fikum. Atau lebih dikenal dengan Ayyub As-Sikhtiyani. Qala li Sa'id ibn Jubair. Ayyub As-Sikhtiyani bercerita, beliau pernah ditanya oleh Sa'id ibn Jubair, barakallahu fikum. Ya, salah seorang barakallahu fikum fuqaha dari kalangan tabi'i dan juga ahli hadisnya, Sa'id ibn Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Lam araka ma'a talqin." aku kok tidak pernah melihat kamu bersama Talq. Talq di sini adalah Talq ibnu Habib. Nah, al-kabir al-ma'ruf. Talqun ibnu Habib. Ya, al-kabir salah seorang ulama besar, al-ma'ruf yang sudah dikenal. Wahuwa ruwatus sunnah. Dan dia ini termasuk rawi periwayat sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Jadi Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyana. Ayyub, anak kok enggak pernah lihat antum bersama Talq? Qala qultu bala. Maka Ayyub berkata, "Iya. Emang enggak pernah." Famalahu. Memangnya ada apa? Aifama aibuhu. Apa ada salah pada dirinya? Nah. Tapi memang Anda selama ini enggak pernah bareng sama dia, ya. Nah. Dakwah bareng. Ya, datang ke majelis tahdzib bareng enggak pernah. Emangnya ada apa dengan dia? Fama aibuhu. Apa aibnya? Maka kata Sa'id bin Jubair, la tujalishu. Ya, qala la tujalishu fa innahu murji'un. Sa'id bin Jubair memberikan informasi sebuah jarah terhadap Talq ibnu Habib. Jangan kamu bermajelis bersama dia, karena dia itu terkena pemahaman murji'ah. Ya, Talq ibnu Habib, ulama besar. Barakallahu fikum, ucapannya yang begitu mendalam mungkin masih terngiang-ngiang di sebagian telinga kita, bahkan telinganya anak. Barakallahu fikum. Nah, dinukilkan oleh seorang ustaz besar juga, ya, ustaz kabir. Barakallahu fikum. Nah, baik, hadahullah. Barakallahu fikum. Dan juga dinukilkan oleh Syekh Al-Kabir Al-Fadil Syekh Abdul Al-Bukhari, kalamnya, quotes-nya, ya, Talq ibn Habib yang begitu ma'ruf ketika beliau menjelaskan tentang takwa pada saat fitnanya Ibnu Asy'ats. Nah, yang memberontak al-khuruj, ya, melawan kezaliman Hajjaj ibnu Yusuf. Nah, beliau ditanya tentang fitnah ini, gimana ini, kita ikut apa enggak? Maka Talq ibnu Habib mengatakan, atfi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah itu dengan ketakwaan. Kemudian beliau menjelaskan tentang takwa. Ya. At-taqwa huwa amalun barakallahu fikum bita'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Tayyib. Wa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Awkamakala rahimahullah. Takwa itu adalah amal ketaatan yang dilakukan di atas ilmu. Jadi beramal di atas cahaya, bukan karena nafsu, bukan karena perasaan. Dia beramal ini karena apa? ada ilmunya, ada perintahnya. Begitu juga takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu juga, bukan karena sentimen pribadi atau ada tendensi. Nah, barakallahu fikum. Di atas cahaya dan engkau takut dari hukuman Allah. Nah, itu ucapan Talak Ibnu Habib ya, yang begitu barakallahu fikum membekas. Nah, ya. Baik. Beliau memberikan rincian takwa dengan gambaran yang lebih detail dari apa yang biasa kita ketahui. Biasanya kan kalau kita dengar penjelasan para ulama tentang takwa, takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya kan? Nah, tapi Talak Ibnu Habib menjelaskannya lebih detail, lebih rinci, barakallahu fikum, ada sisi-sisi yang perlu dijelaskan kepada kaum muslimin. Bahwasanya amalan itu dilakukan di atas nur basirah. Nah, kemudian dalam melakukan amalan itu tidak masalah bagi kita mengharapkan pahala kepada Allah, dan tak ada masalah pula bagi kita untuk takut atau menghindar dari neraka. Karena di sana ada versi takwa menurut orang sufi. Apa itu? Saya beramal bukan karena mengharapkan surga atau takut dari neraka. Saya beramal murni karena cinta. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-Wahim. Beliau adalah seorang ulama besar, seorang barakallahu fikum ruwatus sunnah. Nah, tapi dengan itu semua, barakallahu fikum, sebagaimana orang Indonesia punya pepatah, ya, tak ada gading yang tak retak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di sini beliau bisa dikatakan sebagai hafwah, ketergelinciran atau zallah. Nah, seorang alim. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dengan nama besar yang dia miliki, barakallahu fikum, tidaklah menunjukkan kalau seseorang itu aman dari yang namanya fit. Bahkan bisa kita katakan justru orang itu semakin besar semakin rawan terjangkiti yang namanya fitnah. Iya. Semakin terkenal, semakin tersohor, ya. Justru semakin rentan. Bahkan semakin rapuh. Ketika orang itu barakallahu fikum terlambat untuk sadar diri, terlambat untuk tahu diri, atau bahkan lupa diri karena ketenaran, karena kemasyhuran. Nah, barakallahu fikum. Makanya kalau salaf zaman dahulu itu mereka berusaha menjauhi hal-hal yang bisa membuat mereka tenar. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, saya pengen semua manusia itu pinter, tak ajarin semua. Kalau seandainya ilmu itu bisa tak suapi satu-satu kalian biar ngerti ilmu agama ini. Tapi tidak perlu itu semua dinisbatkan kepada saya. Tidak perlu. Bekat jasa Syafi'i tidak perlu. Saya pengen kalian semua paham ilmu agama. Tidak usah dinisbahkan kepada saya. Nah, iya, barakallahu. Sebagian mereka ada yang rela untuk menyamar menjadi pengemis, ya. Nah, bahkan sebagian mereka ada yang berpura-pura gila, barakallahu fikum, untuk menghindari itu. Karena fakta membuktikan, sejarah barakallahu fikum, menceritakan kepada kita, ya, tidaklah tergelincir, tidaklah barakallahu fikum tersungkur orang-orang besar yang tersungkur, melainkan karena fitnatu syuhra yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan asyahwatul khafiyah. Ya, hasrat yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Manusia itu, kata Ibrahim ibn Adham, kalau sudah ya kesenangan, merasa nyaman dengan tenar, terkenal, nama besar, dia akan kehilangan satu nilai yang berharga pada dirinya, sebuah value yang berharga pada dirinya. Apa itu? As-sidqu, kejujuran. Nah, ya, ma sadaqa man ahabba syuhra. Orang yang sudah senang dengan tenar, terkenal, viral, barakallahu fikum, gak akan bisa jujur lagi orang itu. Barakallahu fikum. Ya, angel. Nasehatinya itu susah. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau orang yang sudah berada di lantai, di apa, piramida yang paling puncak. Gitu ya. Itu justru rentan kena penyakit. Kalau yang paling bawah dia berpenyakit, dia ngadu ke gurunya di atasnya. Ya kan? Gurunya ini punya penyakit, ngadu lagi ke gurunya yang di atasnya. Ya kan? Yang ini punya penyakit, ngadu lagi di atasnya. Nah, para ulama. Ayo. Tapi kalau yang paling atas berpenyakit, ngadunya ke siapa? Ada, ya, illa man rahimahullah, kecuali orang yang memang Allah rahmati dan Allah berikan taufik kepada dia untuk menyadari kalau ketenaran itu adalah fata morgana. Barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Sebagaimana ulama-ulama salaf, barakallahu fikum. Nah, dan itulah yang bisa antum lihat dari nama-nama besar, barakallahu fikum, yang kita kenal, bahkan dulu yang sangat kita agungkan, yang sangat kita hormati, yang sangat kita muliakan, bahkan sebagian kita sangat mengidolakannya. Ini ustadku, ya kan? Nah, ana seneng kalau beliau yang ngisi itu, masya Allah, begitu mengena. Nah, ya, barakallahu fikum. Ilmunya luar biasa, nggak pakai L ya, pakai R, luar biasa, itu di atasnya luar biasa, ya, barakallahu fikum, luar biasa, barakallahu fikum. Tapi tadi karena barakallahu fikum tak kuat, ya, tak kokoh dalam menghadapi fitnah ketenaran, syuhrah, syahwatul khafiyah, hubriyasah waljah, barakallahu fikum, terpental, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ahum ya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah wanti-wanti buat kita semua bahwa ilmu itu bukan untuk antum sombongkan, ya. Nah, mentang-mentang anak albayina, ya kan? Nah, kalau di luar kan albayina itu dianggapnya wus luar biasa. Dan bisa masuk tembus nyantri di pondok albayina, wus, itu pandangan orang udah hebat. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jangan sombong. Ilmu itu bukan untuk antum banggakan. Ya, harusnya ilmu itu menuntun antum pada sikap tawadhu, rendah hati, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak sombong, barakallahu fikum. Saya mondok di mana antum? Ana mondok di pondok tayyib, apa misalnya Anwar Sunnah atau pondok Sunnatul Khafiyah. Nah, Pondok apa nanti? Sunnatul Khofiyah. Pantes seperti namanya, enggak kenal anak pondok antum ya. Tersembunyi. Ustaznya siapa? Abu Fulan, enggak terkenal ya. Nah. Barakallahu fikum. Sudah antum enggak usah jadi imam ya. Nah, biar ana jadi imam. Ana ini anak al-bayyinah. La haula wala quwata illa billah. Nah, iya. Dengan sikap seperti itu tidak membuat anda lebih tinggi, ya. Tidak membuat anda lebih baik, justru lebih jelek. Afuf. Nah, barakallahu fikum. Bayangkan Talak ibnu Habib, barakallahu fikum. Nah, ya, dengan nama besarnya, beliau adalah seorang wa'ib, termasuk orang yang kalau memberikan nasihat itu mengena. Tapi tadi barakallahu fikum dia terkena fitnah Murji'ah, tergelincir dalam barakallahu fikum bab tersebut. Nah. Baik. Saya nukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Biar enggak dikira nebak-nebak, ah, jangan-jangan ustaz salah, ustaz. Talak itu kan banyak, ada Talak bin Mansur, ada Talak bin Tarno, ada Talak bin Joko, ya kan? Nah. Talak yang mana ini Ustaz? Ustaz jangan-jangan salah ini, masa Talak Ibnu Habib? Ya, biar tenang ya. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tadi saya juga sempat baca, masa ini Talak bin Habib, masa saya tidak percaya tadi, tidak percaya saya, benar-benar tidak percaya, ya barusan tahu tadi. Nah, termasuk ulama yang ya sangat saya idolakan, barakallahu fikum. Nah, jadi saya cek lagi tadi baca, masa ini, nah hampir nggak percaya, ya ternyata dicek baca, oh iya benar, ya. Nah, dalam Al-Ibanahnya Abul Hasan Al-Ash'ari, barakallahu fikum. Iya. Dalam syarahnya disebutkan kalau Talak sini adalah Talak Ibnu Habib. Cari lagi data informasi ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, gimana lagi? Iya. Nah, kita enggak kuasa untuk barakallahu fikum menolak itu sebuah kebenaran. Barakallahu fikum. Walaupun dia adalah sosok yang mungkin sangat kita idolakan, sangat kita muliakan, barakallahu fikum. Tapi biar kita tidak salah ya. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa fil jumlati alladzina Romau, asal kata dari Roma Yarmi ya kan, dituduh. Nah, Roma atau Rumu bil irja minal akabiri min talqin ibni Habibin wa Ibrahim At-Taimi. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, wa fil jumlah kesimpulannya, alladzina rumu bil irja min al akabiri, ulama-ulama besar yang tertuduh memiliki pemahaman Murji'ah adalah Talak Ibnu Habib wa Ibrahim At-Taimi. Nah, wa nahwihima, dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Wa kana irja'uhum min hadzan nau'i. Wakana irja'uhum min hadzan nau'i. Murji'ahnya mereka itu pada tipe ini, pada jenis ini. Ai murji'atul fuqaha. Makanya disebut dengan murji'atul fuqaha. Yang mengatakan iman itu hanya sekedar barakallahu fikum, na'am. Ya, at-tasdiq wal qaul. Nah, adapun amal tidak masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Wa kanu la yastathnuna fil iman. Wa kanu la yastathnuna fil iman. Dan mereka tidak mau melakukan istisna pada keimanan. Bab yang sudah pernah kita bahas. Ya, tentang hukum istisna fil iman. Justru kemarin kita bahas apa? Justru para a'immah ahli sunnah, mereka apa? Melakukan istisna fil iman dalam konteks yang sudah disebutkan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Oh. Itu dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 13 halaman 28. Jilid 13 halaman 28. Nah, ya. Jadi sudah enggak ragu lagi barakallahu fikum. Nah, memang Talak bin Habib yang dimaksudkan. Barakallahu fikum. Nah, walaupun dua ulama ini di masa-masa fitnah Hajjaj Ibnu Yusuf, ya, termasuk ulama yang menjadi buronan, ya, dicari dan dikejar oleh barakallahu fikum Hajjaj Ibnu Yusuf dan bala tentaranya. Sa'id bin Jubair, Talak bin Habib. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi kita bisa melihat bagaimana sikap ilmiah beragama di kalangan salafun saleh. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Terkait dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah, bahwa yang namanya sebuah penyimpangan, penyelewengan tidak boleh didiamkan. Itulah arti sebuah persahabatan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Enggak diam saja. Sehingga di sini Sa'id bin Jubair mengingatkan Ayyub As-Sikhtiyani, kamu jangan bermajlis dengan Talak Ibnu Habib karena dia itu terkena pemahaman Murji'ah. Ya, nah, info. Qala Ayyub, maka Ayyub As-Sikhtiyani berkata, bagaimana pendapat beliau, bagaimana sikap beliau, ya, ketika dikasih info seperti itu oleh seorang yang fiqah, jujur, terpercaya, yang tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, wa ma syawartuhu fi dzalika. Nah, yakni lam akun istasyartuhu. Lam akun istasyartuhu fi dzalika. Ya sudah. Ya, kalau begitu aku tidak akan mengambil bimbingan dia, arahan dia dalam masalah ini, dalam masalah keimanan, dalam masalah yang dia menyimpang padanya. Nah, ya, sikap ilmiah para ulama kita. Gitu ya. Karena beliau tahu Talak Ibnu Habib adalah seorang yang baik, ya, orang yang bagus agamanya. Dan ini adalah sebuah zallah, ketergelinciran. Yang sudah, yang tergelincir itu kita jangan ikut-ikutan, jangan terbawa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Fa ma syawartuhu fi dzalik. Ya sudah, kalau begitu saya tidak akan mengambil bimbingan dia, kalamnya dia dalam masalah ini, dalam masalah keimanan. Nah. Lanjutannya kata Ayyub As-Sikhtiyani, wa yahiqqu lil muslim, dimakan itu ya. Nah, wa yahiqqu lil muslim idza ra'a min akhihi ma yakrahuhu ayyamurahu wa yanhahu. Hanya saja ya, merupakan hak saudara kita yang muslim kalau dia melihat saudaranya sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia perintahkan saudaranya tadi. Nah, atau dia larang saudaranya tadi. Artinya, Ayub As-Sikhtiyani juga memberikan barakallahu fikum sebuah nasihat, ya barakallahu fikum, nah, kepada Sa'id bin Jubair, barakallahu fikum. Bukan hanya dijauhi, tapi dia masih saudara kita. Nah, diingatkan, dinasehati. Ya, kalau pada dirinya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sejalan dengan syariat, bertentangan, berlawanan, maka dinasehati, ditegur. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu sebuah percakapan ya dari dua ulama besar dari kalangan salafun saleh. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum sebelumnya kita bahas dulu tentang tadi terkait dengan sanad isnad hadzal athar barakallahu fikum fihi dha'f. Sanad asar ini ada kelemahan padanya. Li'anna syaikh al-musannif la yu'raf. Karena gurunya musannif penyusun kitab yaitu Imam Al-Ajuri Abu Nasr di situ la yu'raf. Kamu marra ma'ana. Tidak dikenal. Walakin matnul asar hasanun bisyawahidihi. Tapi matan asar ini bisa dikatakan hasan dengan penguat-penguat yang ada. Faqad rawahu Abdullah bin Ahmad fi sunnah. Nomor 616. An Abihi dari ayahnya. An Abdurrahman ibni Mahdi. An Hammad ibni Salamah. An Afwan, salah ralat. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam sunnah hadis nomor 659. Wa min tariqihi Ibnu Battah fil Ibana, dengan jalan yang sama juga dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al Ibana nomor 1234. Tayyib. Wafihi Muammal ibnu Ismail. Wafihi Muammal ibnu Ismail. Sadukun kathirul khata. rawi yang seperti ini biasanya dhaif ya, dhaif yasir. Warawa nahwahu Abu Ubaid. Warawa nahwahu Abu Ubaid fil iman. Hadis nomor 24. Dari Ismail bin Ibrahim. Dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair. Nah, baik. Ada isnadun sahih, yang dalam riwayat Abu Ubaid ini sanadnya sahih. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan syawahidnya hasan. Barakallahu fikum. Sehingga kisah ini memang benar-benar terjadi. Ya, dialog antara Ayyub As-Sikhtiyani dengan Sa'id bin Jubair. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, barakallahu fikum, adalah yaitu ujub ingkarul munkar. Ujub ingkarul munkar. Wajibnya untuk mengingkari kemungkaran, barakallahu fikum. Nah. Baik. Dengan ketentuan ya yang disebutkan oleh syariat. Ingkar mungkar itu ada tawabitnya, ada ketentuannya, ada adabnya, ada etikanya. Nah, Ibnu Taimiyah punya risalah secara khusus tentang ingkar mungkar, barakallahu fikum. Risalah yang bagus untuk dibaca dan juga dikaji, barakallahu fikum. Nah, apalagi kita melihat fenomena ingkar mungkar di zaman ini ya. Tarafani wa wasat, ada dua sisi yang barakallahu fikum berseberangan dan satu yang pertengahan. Ada yang enggak peduli ingkarul mungkar, ada yang sangat semangat ingkarul mungkar sampai kebablasan. Ya, tidak melihat etika, tidak melihat bawabit, ajar saja. Barakallahu fikum. Sehingga butuh umat ini dicerahkan, kaum muslimin diberikan edukasi, pembelajaran, barakallahu fikum, tentang ingkarul mungkar yang benar versi ya, yang syar'i itu seperti apa. Nah, perlu untuk dikaji, barakallahu fikum, dan diajarkan, dipelajari. Baik. Kemudian barakallahu fikum, faedah berikutnya adalah adamul mujalasah. Tayyib, ahlil bid'ah wal munharifah tidak duduk bermajelis, barakallahu fikum, dengan ahli bid'ah atau orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil juga adalah barakallahu fikum wujub ya nasihatil muslimina. Wajibnya menasihati kaum muslimin, barakallahu fikum, na'am, ya, dengan adab, dengan etika yang diajarkan di dalam agama ini, barakallahu fikum, na'am. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, annal kibar la yaslam min al-fitnah la siyama as-saghir. Orang-orang besar itu tidak bisa dijamin selamat dari fitnah, apalagi orang-orang kecil, barakallahu fikum. Yang besar-besar saja tidak selamat, apalagi yang kecil, barakallahu fikum. Ya. Wa min al-fawaid, di antara faedah yang lain juga adalah barakallahu fikum al-khauf wal-hazar. Min fitnati syubhat wasyahwat. Dari situ kita wajib untuk merasa takut dan berhati-hati dari fitnah, syubhat dan syahwat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari asar yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala.